kata yang telah hilang darimu yang mampu menyanjungku selama mata terbuka sampai jantung tak berdetak. Selama itu pun aku mampu untuk mengenalmu darimu. Kutemukan hidupku bagiku, kaulah cinta sejati. Yeah. Jadikan kau kenangan yang terindah dalam hidupku. Namun takkan mudah bagiku meninggalkan jejak hidupku yang tak terukir abadi sebagai kenangan yang meski telah ada kamu kekasihku. Maafkanlah aku.

masih ada, berdiri mendampingiku. Ku ingin kau pun tahu betapa ku menyayangimu. Andaikan ku sanggup untuk memutar kembali waktu, tak pernah sekejap pun ku alihkan engkau dari perhatianku. Percuma, semua ini percuma.

kasihku kepadamu. Sesungguhnya ku merindukan cinta sampai kau hadir memberiku harap. Oh, ku temukan cinta di balik hatimu. Izinkanlah aku untuk menyelami yang terdapat menerangi jalanku menyapai cintamu. Sampai ku cari. Kau sungguh sanggup menerangi jalanku. Di mana aku melangkah, di sana kau beri arti. Tak pernah lelah menemani hidupku. Santun bahasa hati, kian menguatkanku. Walau langit runtuh, walau bulan jatuh, tak tuntunku. Menemukanmu seutuhnya selamanya. Suara hatiku mengantarkan aku memilikimu seutuhnya selamanya. Di matamu bina we'll be right back. menemaniku. Terasa begitu indah tuk dilukiskan. Wow, wow, wow, wow. Seberkas bayangmu tercipta di benakku. Thank you.